cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Pelukan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Pelukan cium hangatnya untukku. Nanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku.